الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita selesai ikhwan fillah dari pembahasan matan yang berhubungan dengan mitsaq. Dan semuanya berporos pada ayat di surat Al-A'raf. Wa idza khadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Makanya pemahaman terhadap ayat ini sangat penting berhubungan dengan pembahasan tersebut. Nah, bahwasanya mitsaq yang diambilin adalah mitsaq yang hakiki, di mana diminta semua anak keturunan Adam di saat itu untuk apa? Untuk mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Baik. Sekarang kita masuk pada perkataan Tahawi berikutnya. Qauluhu wa qad 'alima Allahu ta'ala fima lam yazal 'adada man yadkhulul jannah wa 'adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah fala yuzadu fi dhalikal 'adadi wala yunqasu minhu wa kadhalika af'aluhum fima 'alima minhum an yaf'aluh. Imam Tahawi mengatakan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui fima lam yazal. Naam. Yaitu semenjak azali. Jadi semenjak azali Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui jumlah siapa saja yang akan masuk ke dalam surga dan jumlah siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka. Jumlatan wahidah, secara keseluruhannya. Maka tidak akan ditambah dari jumlah tersebut, tidak pula akan dikurangi. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pasti. Demikian pula perbuatan-perbuatan mereka. Itu perbuatan semua hamba-hamba tadi juga Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Naam, bahwasanya mereka akan melakukannya. Pada kalimat ini, ikhwan, penegasan kembali tentang perkara dari perkara-perkara yang berhubungan dengan al-imanu bil qadari, keimanan terhadap takdir. Dan ditegaskan di sini tentang salah satu tingkatan dari tingkatan iman terhadap takdir, yaitu tingkatan iman terhadap al-ilm. Karena perlu diingat kembali bahwasanya iman terhadap takdir ada empat maratib, ada empat tingkatan. Apa saja itu, Ismail? Taib, al-ilmu, wal-kitabah, wal-masyi'ah, wal-khalq. Yang pertama, iman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disinggung dalam kalimat-kalimat Tahawi yang baru saja kita baca. Kemudian iman terhadap al-kitabah, penulisan takdir-takdir. Yang ketiga, iman terhadap al-masyi'ah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi. Kemudian yang keempat, beriman terhadap penciptaan. Ini empat maratib, empat tingkatan akhwan yang wajib diimani berhubungan dengan iman terhadap takdir. Nah, berhubungan dengan tingkatan pertama inilah yang ditegaskan di sini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui secara azali semua orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan siapa-siapa yang masuk ke dalam neraka, tidak ditambah, tidak dikurangi. Demikian pula Allah Maha tahu apa-apa yang akan mereka lakukan. Tayyib, qala syarih rahimahullahu taala. Qala Allah taala inna Allah bi kulli syai'in alim wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Dalil yang sangat tegas, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu alimun, Maha mengetahuinya. Demikian pula wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Faqala fallahu ta'ala mausufun bi annahu bi kulli syai'in alim azalan wa abadan. Maka dari sini Allah, kita ketahui semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifati bahwasanya Dia itu bi kulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Azalan wa abadan, baik azali maupun cara abadi. Dalam artian azali, Allah Subhanahu wa taala memang bersifat dengan sifat tersebut, tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Dengan istilah lain, abadi. Jadi semenjak azali, Allah Subhanahu wa taala telah bersifat dengan sifat ilm dan juga secara abadi. Lam yataqaddam ilmuhu bil asya'i jahalatun. Tidak mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu kejahilan. Inilah penjelasan makna azalan tadi, akhwat. Paham? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Berbeda dengan manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Mereka tahu yang sebelumnya apa? Tidak tahu. Jadi ilmu yang dimiliki makhluk didahului dengan jahalah, dengan kejahilan. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmu yang azali, yang tidak didahului dengan kejahilan sama sekali. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah lupa pada semua perkara yang diilmuinya. Jadi semua yang Allah ilmui itu tidak akan ada yang lupa. Berbeda dengan kita. Dari hal-hal yang sedikit yang kita tahu, banyak yang kita melupakannya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada waqa'adna hawlah wa ma'ahu mikhsarah fanakkasa ra'sahu faja'ala yanqutu bi mikhsaratihi thumma qala ma min nafsin manfusa illa waqad kataba Allahu makanaha minal jannati wan nar wa illa qad kutibat syaqiyuhu aw sa'iduh. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu kami pada suatu hari sedang menunggu dikuburkannya jenazah di kuburan Baqi', di Baqi'il Gharqad. Maka Nabi SAW mendatangi kami, kemudian beliau duduk, maka kami pun duduk di sekeliling beliau. Wa ma'ahu mikhsaratun, al-mikhsarah yakni syai'un yattakhiduhul insan kal'asa yattaqi'u 'alaihi aw yushiru bih. Ini makna mikhsarah, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mikhsarah, sesuatu yang dibawa seperti tongkat yang seseorang bersandar padanya atau berisyarat dengannya ketika mau membuat isyarat, nunjuk-nunjuk dengan tongkat itu. Mudahnya ya, semacam tongkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu ya sejenis tongkat. Fanakkasa ra'sah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Faja'ala yanqutu bi mikhsaratihi. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin garis-garis dengan tongkat tadi, menggerak-gerakkan tongkat di tanah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ma min nafsin manfusah, tidaklah ada satu jiwa pun yang bernyawa. Yang dilahirkan kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tulis tempatnya di surga dan nerakanya. Jadi tidak ada satu jiwa pun yang bernyawa yang dilahirkan kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan tempatnya. Illa waqad kataballahu makanaha. Minal jannati wan nar, baik itu tempatnya di surga ataupun neraka. Wa illa waqad kutibat syaqiyuhu aw sa'iduh. Dan kecuali telah dituliskan yang qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Tempat kalian tak atau hak. Tak ya. Tapi berarti kita ulangi, wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Dan tidaklah ada satu jiwa pun yang dilahirkan kecuali telah dituliskan dia itu celaka ataupun bahagia. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang masalah takdir, bahwasanya perkaranya sudah selesai. Nah, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala faqala rajul, ya Rasulullah, afala lam kutu ala kitabina wa nada'ul amal? Maka kemudian seorang laki-laki dari kalangan sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kita ini diam saja? Untuk menjalani apa yang telah ditulis ya dalam catatan-catatan takdir tersebut dan kita meninggalkan amalan. Itu maksud namku soal kitabina, ya kita diam saja menunggu apa yang ditetapkan di dalam kitab catatan takdir tersebut. Wana da'ul amal, dan tidak melakukan amalan, kita tinggalkan amalan. Faqala, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Thumma qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Siapa saja yang dia termasuk orang-orang yang berbahagia, yaitu penduduk, calon penduduk surga, maka mesti dia akan mengarah kepada amalan penduduk atau ke arah amalan orang-orang yang akan berbahagia, ahlus sa'adah. Dan siapa saja yang dia itu termasuk orang-orang yang celaka, maka dia pun akan apa? Mengarah kepada amalan-amalan orang-orang yang celaka. Taib. Jadi semuanya telah ditetapkan, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, afanifillah, menetapkan sebab-sebabnya sebabnya masuk ke dalam surga adalah diantaranya amalan saleh. Maka akan diarahkan mereka kemudian melakukan amalan-amalan tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Sebab masing-masing itu dimudahkan kepada perkara yang dia diciptakan untuknya. Pahami kalimat yang jami'in, ikhwan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bantahan telak dari waswas syayatin berhubungan dengan masalah takdir. Nah, bahwasanya tugas kita, nah, walaupun perkaranya sudah ditetapkan, tapi itu adalah perkara yang gaib, yang tidak kita ketahui. Dan kewajiban kita adalah beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, i'malu, beramallah kalian. Bukan kemudian diam saja menunggu takdir. Karena ini termasuk salah satu penyimpangan yang diinginkan oleh syaitan dalam memahami masalah takdir. Tapi tugas kita, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah, sebab masing-masing itu akan dimudahkan kepada perkara yang dia diciptakan untuknya. Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang berbahagia, yaitu penduduk surga. Demikian pula orang-orang yang celaka itu akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang celaka. Nah, maka ini yang penting yang harus senantiasa kita ingat. Kita tahu al-haq, kita tahu sunnah, kita tahu amalan-amalan soleh, dan sebaliknya juga lawan dari perkara-perkara itu. Maka kapan saja seorang diberi kemudahan, hendaknya memperkuat harapan pada Allah Subhanahu wa taala serta memohon keistiqomahan. Nah, memohon keistiqomahan. Tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat di surat Al-Lail. Adapun orang-orang yang mau bersedekah dan bertakwa serta membenarkan tentang adanya surga, maka akan kami mudahkan untuk bisa mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam perkara-perkaranya. Dan di antara sebesar-besar kemudahan yang diberikan tatkala dia bisa lulus melewati sirat dan bisa masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud wastaghna di sini apa? Dia merasa tidak butuh pada Allah. Mencukupkan dengan dirinya, mencukupkan dengan kemampuannya, mencukupkan dengan kecerdikannya dan usaha-usaha dia. Orang-orang seperti ini, membakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, ditambah lagi dia mendustakan tentang adanya surga, maka akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan. Jadi jalannya banyak mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Walaupun mungkin secara zahir dia rezekinya lancar, tapi apa? Nah, kesulitan-kesulitan, nah, hidup senantiasa dia dapati. Dan yang paling akhirnya adalah kesulitan untuk bisa selamat dalam melewati sirat, dan kesulitan dengan azab yang begitu pedih di neraka jahanam. Hadis kharrajahu fi sahihain. Nah, ini kalimat singkat akhwanifillah berhubungan dengan masalah takdir. Dan yang wajib atas manusia berarti apa? Untuk beramal. Taib. Ketika beramal, seseorang jangan melihat ke sisi takdir. Nah, tapi hendaknya yang dia lihat adalah sisi amar wa nahi. Taib. Adapun ketika seorang mendapatkan musibah, maka di situ hendaknya dia memperkuat penglihatan dia ke sisi takdir. Nah, taib. Kenapa? Karena dia nam tidak akan mungkin bisa menghindarinya, sehingga untuk bisa menjadikan hatinya menerima, bersabar dan ridha, untuk dikuatkan melihat sisi takdir. Dan ini nasihat dari ulama kita, ketika seorang beramal, seruan-seruan untuk beramal, dia melihat ke sisi apa? Amar wa nahi, amar yang harus dilakukan, nahi ditinggalkan. Tidak melihat di situ apa sisi takdir. Ah sudahlah, nanti kalau aku memang mau ditakdirkan beramal, ya beramal. Duduk saja dia. Jahil terhadap permasalahan takdir nanti. Nah, dua hal harus dibedakan. Janibul amal, sisi beramal, apa yang hendaknya dia kuatkan dalam melihat. Dan sisi ketika menghadapi musibah-musibah. Kalau mendapati musibah, ya dia kuatkan. Sisi apa? Keimanan dia terhadap takdir. Lihat sisi. Takdir. Bahwasannya itu perkara yang dia tidak mungkin untuk bisa menghindar. Qauluhu wa kul muyassarun lima khuliqalah. Wal a'malu bil khawatim. Fasa'idu man sa'ida biqadha'illah wa syaqiyu man syaqiyah biqadha'illah. Ini juga masih berhubungan dengan masalah takdir. Semuanya dimudahkan kepada perkara yang dia diciptakan untuknya. Dan amalan-amalan itu bergantung dengan akhirnya. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang bahagia dengan ketetapan dari Allah. Dan yang celaka itu adalah orang-orang yang celaka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Taqaddama min hadithi Ali radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini telah lewat hadis Ali, baru saja kita baca. Wa an Zuhair ibn Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qal ja'a Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum faqala ya Rasulullah. Bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an fima al-amalu al-an afima jaffat bihi al-aqlamu wa jarat bihi al-maqadir am fima yustaqbal. Suraqah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami agama kami seakan-akan kami diciptakan saat ini. Dalam artian meminta penjelasan yang sangat gamblang. Fimal amalul an, untuk apa amalan-amalan saat ini? Apakah amalan itu untuk perkara yang pena penulisan telah kering dan takdir-takdir telah berjalan, ataukah pada perkara-perkara yang akan datang yang belum ditentukan? Alala. Bal fi ma jaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadir. Tidak. Bahkan amalan-amalan yang dilakukan hamba itu adalah untuk perkara yang pena penulisan takdir telah kering dan untuk takdir-takdir yang telah berlaku, telah berjalan. Jadi ketetapan takdir yang sudah berjalan. Qala fa fimal amal, terus untuk apa beramal kalau demikian? Kalau takdir sudah ditetapkan. Qala Zuhair, thumma takallama Abu Zubair bi syai'in lam afhamhu. Kemudian Abu Zubair berbicara dengan sesuatu yang aku tidak memahaminya. Fasa'altu maqala, kemudian aku bertanya apa yang beliau katakan. Faqala i'malu fakullun muyassar. Rawahu Muslim. Maka Nabi mengatakan, beramallah kalian sebab masing-masing itu akan dimudahkan. Nah, ini intinya. I'malu, intinya beramal. Nah, sekali lagi masalah takdir, masalah yang gaib, kita yakin bahwasanya takdir telah ditetapkan, tapi takdir kita itu yang mana kita tidak mengetahuinya. Tapi ada perintah yang wajib kita laksanakan, yaitu apa? Perintah untuk beramal. Maka itu yang kita laksanakan. Nah, siapa saja yang akan berbahagia kelak di akhirat, maka dia akan dimudahkan dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan penduduk surga, dan juga akan menutup hidupnya dengannya. Ini makanya ditegaskan tadi, nam wal a'malu bil khawatim. Wa an Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah fima yamdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Wa inna rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yamdu lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah. Kharajahu fi sahihain. Ini juga tambahan yang bagus pada lafaz fima yamdu lin-nas. Untuk menjelaskan tentang makna hadis dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah antum hafal semua dalam Arba'in. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya seseorang itu beramal dengan amalan penduduk surga fima yabdulinnas, pada hal-hal yang nampak bagi manusia. Padahal dia itu penduduk neraka waliyatubillah. Kenapa? Karena tidak ikhlas, cuma inginnya dilihat manusia. Nasallallahu al-afiyah. Dan seorang laki-laki beramal dengan amalan penduduk neraka pada hal-hal yang nampak bagi manusia, wa huwa min ahlil jannah, padahal dia itu adalah penduduk surga. Kenapa? Karena setelah beramal, amalan-amalan tersebut ternyata ditutup kehidupannya dengan taubat dan bisa na'am mengakhiri hidup di atas kebaikan. Jadi perkaranya akhwani fillah, perkara yang butuh mujahadah dari kita semua dan butuh kejujuran serta husnudzan billahi tabaraka wa ta'ala. Wa zada al-Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim, dan hanyalah amalan-amalan itu bergantung dengan akhirnya. Taib. Wa fi sahihain aidha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata nutfah ya khani fillah ini tidak ada dalam riwayat sahihain. Naam. Tayyib. Dalam sahihain tidak ada tambahan kata nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Ya, 40 hari di perut ibunya berupa nutfah. Kemudian 40 hari setelahnya berupa alaqah, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal daging dengan jangka waktu yang sama, yaitu 40 hari berikutnya. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh, kemudian diutus kepadanya malaikat, kemudian meniupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat. Naam. Untuk menulis rizkinya. Naam, dan ajalnya serta amalannya. Dan untuk menetapkan apakah dia itu orang yang berbahagia, orang yang celaka ataukah berbahagia. Fa walladzi la ilaha ghairuh, inna ahdakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiku alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-nari fayadkhuluha wa inna ahdakum la ya'malu bi'amali ahli al-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiku alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Naam. Dan ini kalimat yang masyhur ikhwani fillah, telah dihafal semua. Bahwasanya seorang, nah, ada yang dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dengan amalan yang banyak. Hampir-hampir dikatakan antara dia dengan surga tinggal satu dirak, tapi ternyata pena penulisan takdir mendahuluinya. Dia ditetapkan sebagai penduduk neraka yang mesti akan masuk ke dalam neraka. Sehingga dia mungkin mengakhiri hidupnya dengan keburukan atau bahkan setelah itu kufur, dikarenakan dulu ketika beramal itu hanya karena riya, karena ingin dilihat manusia saja. Dan sebaliknya orang-orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga jarak sudah begitu dekat, ibarat satu dirak saja, tapi ternyata takdir menetapkan bahwasanya dia adalah penduduk surga, maka dia akan masuk ke dalamnya dengan dimunculkannya sebab-sebab untuk bisa dia apa? Dia masuk, baik itu taubat maupun yang lainnya. Baik. Wal hadithu fi hadzal babi katsirah, fakadzalikal atharu 'anis salaf. Dan hadis banyak dalam bab ini, demikian pula atsar-atsar dari para salaf. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar fi at-tamhid, qad aktsara an-nasu fi takhrijil athari fi hadzal bab wa aktsaru al-mutakallimuna minal kalami fi wa ahlus sunnati mujtami'una 'alal imani bi hadzihi al-athari wa i'tiqadiha wa tarkil mujadalati fiha wa billahil ismatu wat taufiq. Ya, manusia telah banyak dalam mengeluarkan atsar-atsar pada bab masalah takdir ini, dan ahli kalam berbicara banyak tentangnya. Adapun ahli sunnah, mereka bersepakat untuk beriman dengan atsar-atsar tersebut dan meyakininya serta meninggalkan berjidal padanya. Tidak perlu seorang berjidal dalam masalah takdir. Karena apa? Takdir nanti akan ditegaskan sirrullahi fi khalqih pada kalimat berikutnya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, sehingga cukup kita beriman. Dan tadi prinsipnya ikhwani fillah yang dibimbingkan oleh ulama kita, harus kita bedakan, yaitu apa mana yang wajib ketika apa? Ketika beramal, untuk melihat sisi mana, dan mana yang wajib ketika apa menempatkan musibah, dia melihat sisi yang mana. Itu penting sehingga bisa hidup dan memahami dalil-dalil yang datang dengan baik. Nasallallahu taufik wa sadad walhamdulillahirabbil alamin.